Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, sunnatullah, sunnatullah kepada an-nabi dan atba'un nabi mesti akan ada mujrimun yang mereka menghalangi dakwah. Iya, mereka akan menjuluki, mengganggu, menyakiti doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan perbuatannya. Sehingga Sayyidina rahimahullahu taala di dalam satu risalah beliau Zadu Da'iyah, kita baca kembali, mengingatkan diri kita semuanya, menyebutkan kata beliau rahimahullahu taala, az-zadu tsani, bekal yang kedua yang harus ada pada seorang da'i ila Allah Subhanahu wa taala yang berupaya mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah, kata beliau, an yakuna da'iyatu sabiran ala da'watihi, sabiran ala ma'idamu ilaihi, sabiran ala ma'yaktaridu da'watahu, sabiran ala ma'yaktaridu huwa minal adha. Hendaknya dia sabar. Dan kita simpulkan pesan beliau, sabar. Yang pertama, sabar dalam dakwah. Iya, terus istimrar. Jangan putus, jangan berhenti dalam dakwah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan dakwah. Yang kedua, sabir nami tadi dakwah. Mesti ada rintangan, halangan, gangguan, ujian dalam perjalanan dakwahnya. Yang ketiga, Rabbul Rahimahullahu Taala, sabiran ala ma ya'taridu huwa min adza, sabar dalam menghadapi gangguan yang mengenai dirinya sebagai da'i ila Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam dakwahnya, perjalanan dakwah, ta'limnya, durusnya, kajiannya, terus istimrar. Iya, sabar dalam menghadapi berbagai macam problem dakwah, gangguan dakwah, dan sabar dalam menghadapi gangguan terhadap diri dia sebagai da'i ila Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Itu kesimpulannya. Saya bacakan. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama, an yakuna sabiran ala da'wati ay musabiran 'alaiha la yaqta'uha wa la yamallu bal yakunu mustamirran fi da'wati ila Allah bi qadri mustata'. Ini yang pertama. Kalau tidak boleh sebutkan nomor, tapi bisa simpulkan. Yang pertama, sabar dalam dakwah. Ya, ini terus musabiran, rutin, terus. Iya, tidak putus dalam dakwahnya, tidak bosan dalam berdakwah, terus menerus semampu dia, dengan segenap kemampuan dia. Iya. Wa fil majalati allati taqul da'watu fi anfa' wa aula wa abla. Iya, dalam medan dakwah, sarana-sarana dakwah yang bisa dilakukan, yang lebih bermanfaat, yang aula ya abla, dilakukan. Kata beliau, "Bainal insana idza taraqahul malal istahsara wa tara." Nah, kalau seorang itu sudah didatangi malas, iya, dia akan, iya, merasa bosan, akhirnya mundur, meninggalkan dakwah. Iya, mungkin karena madunya sedikit, buka dares yang datang satu, dua, satu, dua. Iya, dua orang satu izin, sehingga satu Kata orang juga kadang terlambat akhirnya mulai malas. Iya, atau sebab yang lainnya. Karena mungkin seperti misalnya cuaca hujan yang biasa datang banyak 10 orang, kalau cuma datang 8, kadang 7, kadang cuma 3. Iya. Atau mungkin karena sarananya, fasilitasnya yang kurang. Iya, mulai bosan, mulai datang. Jangan. Istimrar. Iya, ahabbul amal ilallah subhanahu wa ta'ala ad-dawamuha wa inqallah. Amal yang paling cinta adalah amal yang paling dawam, istimrar, terjaga, terus dirutini walaupun sedikit. Di antara amal soleh adalah dakwah. Di antara amal soleh adalah kajian, ta'lim, durus. Walaupun sebentar-sebentar, sedikit-sedikit, tapi istimrar. Itu lebih disenangi daripada iya, tidak istimrar. Nah, wabillahi rahiman rahimakumullah, kalau kita membaca, mendengar ya, cerita bagaimana para ulama kita di zaman sekarang lah, contohnya bagaimana Syekh Mukbil rahimahullahu taala berupaya segenap kemampuan beliau tetap hadir, tetap mengajar, tetap durus, ada dan pada sakit beliau upayakan semangatnya beliau dalam dakwah, istimrar dalam dakwah dan ta'lim. Iya, bahkan yang terakhir saya dengar di antara mahadharah beliau ketika di Sana'a, seingat saya, dan pada sakitnya kalau tidak salah menjelang ke Saudi berangkat berobat. Ya, namun banyak keliling beliau, banyak ikhwah datang, disarankan dokter untuk sebentar ngisinya. Namun syekh masya Allah, ya, lama, ya, sampai akhirnya beliau tutup. Ditutup pun kata beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau, kalau seandainya saya enggak khawatir ahlu bada di turunkan saya dari mimbar di kursi, saya enggak keselesai. Khawatir nanti turun sama orang kampung yang Damaj. Masih nasihat dengan semangat. Tidak ada sakit beliau rahimahullahu ta'ala. Istimrar. La yamal. Iya. Wa la yatruk da'wah. Ta'lim. Ini yang pertama. Yang kedua. Sekali lagi yang pertama adalah sabar dalam dakwah. Iya. Jangan sampai terputus. Karena malas. Karena bosan. Diupayakan. Istimrar. Yang kedua adalah rahimahullahu ta'ala wala budda. Saya kira cukup disana. Yang kedua, wala buddan yakuna linsanu sabiran ala ma ya'taridu da'watahu min mu'aradatin wa mujadalatin. Ini yang kedua. Mesti seorang itu sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan dakwahnya. Ya, dari berbagai macam penentangan, berbagai macam tuduhan. Kalau sekarang mungkin dituduh radikal, dituduh, iya, intoleran atau yang lainnya. Sabar, terus dakwah, terus melakukan bayan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kenapa? Karena kul insanin yaqumu da'iyan ila Allah azza wa jal, karena seorang yang benar-benar dia da'i ila Allah, ingat da'iyan ila Allah, bukan da'in ila nafsi, bukan da'in ila hizbi. Kalau da'in ila nafsi, kalau da'iyan ila hizbi, mungkin dia akan dapat rintangan. Kenapa? Karena dia akan ikut arus. Dia ikut maunya orang. Dengan istilah mana para ulama kita apa? Yuyashirun nas, ikut jalannya orang. Orang mau ke kanan, ikut kanan. Ke kiri, ke kiri. Sehingga tidak ada rintangan dalam dakwahnya. Tapi al-sunnah, al-haq, yang dakwahnya ilallah, mesti ada rintangan. Iya, kata beliau, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan mujrimin. Mesti ada kaum mujrimun yang merintangi dakwah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kita hafal hadisnya, mereka-mereka yang menentang dakwah itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Bisa yang berbaju sunnah, bisa tidak. La tazalu ta'ifatu min ummati wahirin al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrullah. Terus menerus ada sekelompok umatku di atas kebenaran, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum, tidak akan mencelakakan mereka. Man khalafahum, ini kelompok pertama, orang yang mirsi mereka, arti benar-benar memang ngepron, tidak di barisan mereka, tidak berbaju mereka, tidak ya mengaku seperti mereka. Mukhalafahum, mukhalafah jelas perlawanan. Yang kedua adalah man khadzalahum, dan yang menghinakan mereka, sepertinya di barisan dia, sepertinya bersama dia, berbaju dia, ternyata tidak. Ini kelompok yang kedua, mukhadzil, man khadzalahum. Tetapi ketika dia sabar, benar-benar dia telah hak, kata Rasulullah SAW, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Sehingga khairul rahimun rahimahumullah, kata beliau, walakin yajib ala da'iyah an yasbira, wajib atas orang da'i sabar, ala ma ya'taridu da'watah, dalam ya menghadapi rintang-rintang dakwahnya. Alhamdulillah kalau kita, masya Allah, alhamdulillah, mesyukurin kita sudah terwakil dari guru-guru kita, asatidah kita. Sebagian kita tidak tahu apa amalan besar mereka, hafizahumullah, dalam ini berupaya mengkanter syubhat terhadap dakwah. Ya, syubhat dari sufiyahnya, syubhat dari syiahnya, syubhat dari ya mereka-mereka hizbiyinnya. Kita sudah tercukupi alhamdulillah mereka yang tampil. Ya. Supaya kita bahkan tidak mendengar apa syubhat tersebut, apa tuduhan tersebut. Jadi mesti ikhwan fillah rahimana rahimakumullah sabar. Kata beliau rahimahullahu taala, hatta walau wusifat tilka da'watu bi annaha khata'un au annaha batilun. Walaupun kata beliau dakwahmu yang kau bawa, yang kau undang, emban, yang kau dakwahkan disifati dengan dakwah yang salah, sebagai dakwah yang batil, sabar. Iya, terus berdakwah dan terus berupaya mengkanter iya tuduhan tersebut, rintangan-rintangan tersebut. Nah, karena kata beliau rahimahullahu taala, seorang yang benar-benar berdakwah kepada Allah, yang mukhlis, dia tahu itulah konsekuensi dalam dakwah. Mesti akan ada rintangan. Nabi pun ada yang menghalangi, nabi pun ada yang memusuhi, apalagi pengikut nabi. Iya. Itu yang kedua. Iya, yang pertama terus istimrar dalam dakwah. Yang kedua sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan dakwah. Kalau ini mungkin yang kedua, sekali lagi kita tidak merasa, bahkan mungkin tidak tahu. sebagai kita, apa rintangan dakwah kita di Indonesia sebagai kita tidak tahu. Alhamdulillah guru-guru kita yang ya tampil untuk membela dakwah ini, alhamdulillah, bismillah, dan bimbingan para ulama kita. Iya, alimahum man alimah, jahilahum man jahilah. Yang ketiga, wabillahi rahimani rahimakumullah, ini yang lebih khusus untuk kita adalah wa kadzalika la budda an yakuna ad-da'iyatu sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adha. Seorang dai itu harus sabar dalam menghadapi rintangan gangguan yang menimpa dirinya pribadi sebagai dai. Kalau tadi secara umum kepada dakwah, sekarang pribadi dia beda. Minal ada gangguan-gangguan yang menimpa dirinya, sabar. Li'anna da'iya la budda an yu'dha imma bil qaul wa imma bil fi'l. Karena yang namanya da'i ilallah, sekali lagi catatannya da'i ilallah. Kita tidak membahas da'i ila nafsi, da'i ila hizbi, da'i ila gerillah. Kalau mereka-mereka ya itu ikut orang, ikut maunya orang. Dakwah mereka seperti dagangan, yang laku apa ikut, sehingga tidak ada gangguan. Tapi da'i ila Allah ini jadi masalah, yang mesti akan ada rintangan gangguan. Imma bil qaul, dengan ucapan, wa imma bil fi'il. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, wahahumur rasul, wahahumur rasul, alaihi wasallam, mereka para rasul, udhu bil qaul wa udhu bil fi'il, mereka disakiti dengan ucapan, disakiti dengan perbuatan, dan mereka sabar. Kata beliau, iqra, baca oleh engkau. Qala Allah azza wa jal, firman Allah azza wa jal di surat Adz-Dzariyat yang kita hafal. Kadzalika ma talladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidaklah datang seorang rasul pun sebelum mereka kecuali mereka berkata, menyakiti rasul yang datang, sahir dikatakan penyihir, atau majnun dikatakan gila. Ini. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah membawakan satu persatu contoh secara ringkas. Kata beliau, Nabi Nuh alaihi salam, kita tahu bagaimana iya ada yang menimpa Nabi Nuh alaihi salam, sampai kaumnya selain mengolok-olok, gak cukup mengolok-olok, bahkan mengancam dengan bunuh. Qalu, kata mereka, lailam tan lahi ya Nuh, kalau kamu tidak berhenti wahai Nuh, latakunanna minal marjumin, bisa kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam dan yang bunuh. Iya. Qala, kata beliau, Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, kita tahu bagaimana iya dibakar Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam juga sama, diancam Firaun, bahkan dikejar, mau dibunuh. Nabi Isa alaihissalam iya dituduh dengan tuduhan keji, dikatakan anak pezina. Iya, mereka berupaya membunuhnya, Yahudi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Iya, menyelamatkan beliau dengan mengangkat ke atas, sehingga mereka mengira membunuh Nabi Isa alaihi salam padahal adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana upaya Quraisy membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beliau pun hijrah ke Madinah. Ini ada, mesti itu para rasul maka pengikut Rasulullah akan mendapati azab. Sehingga yang terakhir, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini penting untuk semakin kita semangat dan sabar dalam dakwah. Kata beliau, fa'ala da'iyati an yakuna saburan wan yastamirra hatta yaftahallahu. Wajib atas seorang da'i untuk sabar, untuk istimrar, terus dijaga. Iya, ta'lim yang ada, durus yang ada, dakwah yang ada, dijaga. Lanjutkan, teruskan sampai Allah berikan fatah, kemenangan untuknya. Ini yang perlu kita ingat. Kata beliau, walaysa minad daruri an yaftahallahu lahu fi hayatihi. Bukanlah yang hal penting Allah subhanahu bukakan, menangkan dakwahnya itu ketika dia masih hidup. Dia hidup, masih hidup. Enggak mesti. Mungkin dia dakwah di satu kampung, satu negeri. Iya, dakwah, dakwah, dakwah. Selama dia hidup enggak ada yang ikut. Selama hidup enggak ada. Iya, terlihat kemajuan. Mungkin. Iya, tapi ketika Allah wafatkan dia, ternyata muncul satu, dua, tiga orang di negeri tersebut yang tampil dalam dakwah. Ini pun fatah. Al-fatah bukan mesti harus dia lihat ketika masih hidupnya. Kata beliau, walaysa minad daruri an yaftahallahu lahu fi hayatihi. Tidak. Bal innal muhimma an tabqa da'watuhu bainan nas nasiah matbu'ah. Yang terpenting adalah bagaimana dakwah akan terus terjaga hidup walaupun dia telah meninggal dunia. Walaysa al-muhimmu as-shakhs walakin al-muhim ad-da'wah. Ya, bukan orangnya yang penting, dakwahnya. Walaupun dia meninggal, dakwah tumbuh, itulah kemenangan dia. Berhasil dalam dakwahnya. Ya, dia berikan barokah di Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kata beliau, dalilnya adalah ucapan Heraklius kepada Sufyan ketika itu. Ketika beliau tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwahnya, bagaimana para sahabatnya, pengikutnya, diberitakan oleh Abu Sufyan. Iya, sampai akhirnya kata Heraklius, in kana ma taqulu haqqan, kalau apa yang kamu katakan itu benar, wahai Abu Sufyan, fa sayamliku ma tahta qadamayya hatain, maka dia akan menguasai negeri yang aku injak sekarang dengan dua kakiku. Iya, kalau benar apa kamu katakan, maka dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menguasai apa yang di bawah dua kaki ini, yakni kerajaan Romawi. Dan benar terbukti. Iya, Romawi dikuasai. Siapa yang menguasainya? Hah? Di zaman Rasul? Bukan. Para khulafaur rasyidun. Iya, terus zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dikuasai Romawi Persia. Sehingga tidak mesti, iya, dai itu mesti harus melihat buah hasil dakwahnya. Bisa jadi ujian dari Allah, terlihat bertahun-tahun dia dakwah tidak ada hasil kelihatannya, tapi ketika wafat dia meninggal dunia, subhanallah, muncul di situ, iya, para tulab, para duat di tempat dia dulu dakwah. Saya pernah dapat nasihat diantaranya, buktinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahallahu ta'ala. Iya, di zaman beliau hidup belum menyebar dakwah sunnah, tapi sekarang subhanallah hampir seluruh penjuru dunia mesti yang dikaji dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Tauhid. Ini barokah dakwah. Setelah wafat menyebar dakwahnya, itu adalah fatah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tiga intinya, sabar dalam dakwah, merutini dakwah, merutini durus, kajian, sabar dalam menghadapi rintangan dakwah secara umum, dan sabar dalam menghadapi rintangan pribadi dai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.